Apakah ulama merangkai doa yang menjadi doa wirid untuk murid? Jadi ketahuilah, cukuplah doa itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun guru yang membuatnya, dikumpul-kumpulkan, digabungkan, itu menjadi wirid muridnya sehingga yang dari Nabi tidak ada, bahkan isinya syirik di dalamnya, maka inilah doa-doa bid'ah, tidak boleh dipakai. Ya, ini doa-doa bid'ah tidak boleh dipakai. Wallahu ta'ala. Bolehkah membaca doa dalam hati dengan bahasa Indonesia pada waktu sujud dan sebelum salam sambil menunggu imam? Kalau dalam hati insyaallah tidak mengapa, tetapi kalau dilafazkan maka ini tidak boleh berbahasa dengan bahasa Indonesia. Wallahu ta'ala. Sahkah salat yang membaca ayat sajdah tetapi tidak melakukan sujud tilawah? Sah, karena sujud tilawah itu tidak wajib. Wallahu ta'ala. Benarkah ada hadis yang artinya di sekitar arasy ada menara-menara dari cahaya, di dalamnya ada orang yang berpakaian dari cahaya dan wajah? Ya, saya tidak tahu persis tentang derajat hadis ini, namun ada yang semisal dan hadisnya sahih. Ya Allah taala. Apakah Ya'juj dan Ma'juj merupakan golongan dari jin atau manusia? Dia dari keturunan Nabi Adam, berarti dia dari jenis manusia. Disebutkan oleh para ulama hadis, tidak ada sifat yang paling dekat kecuali melihat bangsa Tatar, Tartar yang pernah menyerang Baghdad. Itulah gambaran paling jelas, itulah apa bentuk mereka. Ya. Di manakah mereka sekarang? Kalau kita, kalau para sahabat aja tidak tahu, apalagi kita? Ya. Pernah diteliti di zamannya siapa? Umar bin Abdul Aziz kalau enggak salah, dilakukan ekspedisi, ya, datang ke daerah Termir bagian Rusia, tetapi tidak ditemukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menampakkannya. Tembok Cina bukan, karena ini terbuat dari apa? Besi dicor dengan tembaga terus. Jadi dua gunung, ya, inilah ditutup supaya Ya'juj tidak mendatangi mereka, kemudian dipasang besi-besi ini lalu dicor. Sebagaimana dalam akhir surat Kahfi. Wallahu taala. Apa yang makna terkandung dalam doa duduk di antara sujud yang kata-kata warfa'ni, angkatlah ku ya Allah, yaitu Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Hadza wallahu ta'ala. Apakah syirik kecil seperti riya juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, riya itu dia syirik kecil kalau sedikit, kalau banyak riya syirik akbar. Sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim, karena lafaz hadis mengatakan yasirur riya, sedikit riya itu dikatakan syirik kecil, syirkul asghar. Tapi kalau banyak riaknya, bisa jatuh dalam syirik akbar. Apakah dimaafkan? Khilaf ulama ahlu sunnah. Syekhul Islam mengatakan, pada suatu ketika mengatakan termasuk yang diampuni. Suatu ketika mengatakan, keumuman ayat mengatakan Allah tidak ampuni dosa syirik. Keumuman ayat tidak dibedakan kecil maupun besar. Yang jelas syirik ini jongkar. Ya Allah ta'ala. Setiap kejadian pasti ada makna. Maknanya bagaimana menyikapi dan memaknai dari setiap kejadian itu tanpa menyimpang dari qada dan qadar Allah. Ya, sikap orang beriman, ya, kita tidak perlu harus tahu begini maknanya, begini maknanya. Kalau itu berupa kebaikan, kita syukur, itu lebih baik bagi kita. Kalau itu berupa keburukan, kita sabar, itu lebih baik bagi baik kita. Wallahu ta'ala. Jika seorang mendengar suara burung gagak kemudian dia berkata, oh ada orang mati, inilah dia termasuk syirik dan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Allah taala. Apakah kita diperbolehkan berzikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, dan zikir yang afdal di hari Arafah itu kita baca sebanyak-banyaknya? Jadi zikir ada dua, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Apa namanya zikir mutlak? Zikir bebas. Tidak ada ketentuan dari Nabi berapa jumlahnya, maka kita pun zikir bebas. Ada zikir muqayyad, terikat waktunya, jumlahnya, bilangannya, seperti selesai salat, sebelum tidur, maka harus terikat. Selain dari yang terikat itu harus bebas. Nah, yang bebas ini kalau diikat bid'ah lah jadinya. Seperti la ilaha illallah, zikir bebas. Selain dari waktu selesai salat, zikir bebas. Sekarang kita khususkan malam Jumat. Bid'ah lah jatuhnya. 1000 nyiu bid'ah lah jadinya. Hai ini. Di mana yang dibebaskan oleh Nabi? Bebaskan dia, jangan diikat. Mana yang diikat oleh Nabi? Ikatlah dia, jangan dibebaskan. Justru sebaliknya kita, kalau selesai sholat, ya, 200-an, 400-an, 500-an. Tapi kalau selain itu, ya, yang bebas, yang terikat kita bebaskan, yang bebas kita ikat. Inilah dia tempat kesalahannya. Jadi bukan zikir yang salah, tekniknya, caranya. Ya. Allah Ta'ala alam. Apakah sirat itu? Sirat adalah titian. Disebutkan adaqqu minasy sya'r, lebih tipis dari urat bulu. Haddu minasy sayf, lebih tajam dari pedang. Berapakah panjangnya? Ini tidak ada ukurannya. Nah, ya, nanti aja di akhirat, yang penting selamat saja. Ini tidak ada kaitannya masuk surga kita. Berapa ukur panjangnya? Suruh ini insinyur yang hitung-hitung nanti. Bagaimana hukumnya orang membaca Al-Qur'an tidak menutup auratnya? Tentunya kalau kita ya dalam keadaan apapun, terkecuali mandi atau di hadapan orang-orang yang boleh kita membuka aurat, tidak menjadi masalah. Tapi tatkala kita beribadah, Allah lebih berhak tempat kita malu. Ya. Masalah dalam keadaan membuka aurat, sebaiknya kita malu untuk menyebut kalam Allah Azza wa Jalla. Allahu Ta'ala. Benarkah orang-orang jahiliyah termasuk Abu Jahal, Abu Lahab percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi serta menghidup kematikan? Tapi kenapa mereka tetap kafir? Karena tidak beribadah hanya kepada Allah. Mereka bertauhid rububiyah, namanya itu. Bertauhid rububiyah tidak memasukkan orang ke dalam Islam. Ya. Harus dia bertauhid uluhiyah. Harus ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menyembah patung. Betul, percaya Allah di atas, percaya Allah menghidup dan mematikan. Tapi masalah ibadah, ada kelak, ada kuzza, kemana? Ya, kepada orang-orang soleh, paranormal, dukun dan semisalnya. Maka mereka tetap dikafirkan. Maka kita orang Islam percaya rububiyah tapi tidak percaya uluhiyah, masih kita Islam kita belum benar. Ya, Allah Ta'ala. Bolehkah istri ikut membantu saudara yang menyiapkan makanan buat jajan untuk acara serakaran dan zikiran? Tidak boleh. Karena ini acara bid'ah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini dosa, perbuatan bid'ah. Kemudian disebutkan, apa yang terbaik bagi diri saya? Apakah harus ikut di acara serakaran atau tidak? Ya jangan ikut. Karena ini acara yang tidak ada dalil dari Allah maupun dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, selakaran, kita baca berazanji. Berazanji sendiri ada syiriknya. Kemudian katanya kalau bacakan dia kalau selakaran dingin dia nanti di Mekah katanya. Kalau tidak diselakarkan nanti suka tersesat katanya. Kemudian panas katanya. Iya, kalau di terik matahari panas, tapi kalau masuk Masjidil Haram masuk kamar dingin, AC-nya full 24 jam. Gimana mau enggak dingin? Maka heran ya, maka kita saat berhaji kalau jamaah sunnah ini enggak ada yang tersesat, yang banyak selakarnya yang sesat. Ya. Jadi jangan, tidak boleh. Ya. Sebutkan. Jika ikut, ya, hati nurani mengingkarinya, dan jika tidak hadir maka fitnah akan terjadi. Berhubung saudara saya mau naik haji, jadi ya, orang tidak setuju itu wajar, ya, karena mungkin karena ketidaktahuannya. Maka di saat itu kita ingatkan. Ya. Dan dalam hubungan agama kita masing-masing carikan diri sendiri. Nah, kenapa kita tidak menarik dia ke surga kok dia rela menarik kita dengan sekuatnya ke neraka? Ya. Kita jelaskan dengan baik. Ya. Jelaskan dengan baik bahwa ini adalah perkara agama dan tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kembali bertanya, Nabi haji itu tidak ada AC, tidak ada apa? Siapa yang nyelakarin Nabi di Madinah? Ayo, ya. Kemudian sekarang sudah apa? Muncul janur kuning. Ya. Besar pelangnya. Semoga mendapat haji yang mabrur. Janur kuning. Lihat di depannya jeroyan, jalur kuning juga. Sampai. Ya. Mungkin terlalu mahal janur kuning. Pakai apa? Tali rafia yang kuning itu. Inilah dia, kita mau berbuat baik tapi tanpa ilmu akhirnya sesat kita. Jadi kita jelaskan dengan baik, ya. Dan ini urusan agama, kita masing-masing merdeka, ya. Masing-masing kita merdeka untuk menjalankan apa yang kita yakini. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah seorang harus bertobat dari dosa kecil? Semua dosa harus tobat, ya. Cuma bedanya kalau dosa kecil itu terkadang dengan perbuatan baik bisa terhapus begitu saja. Tapi kalau dosa besar dengan perbuatan baik tidak bisa dihapus, harus tobat dulu. Ya, hadza huwa wallahu ta'ala. Apakah sahih hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang bekerja atau memungut pajak? Hadisnya sahih dan ini termasuk kabairul dzunub. Cuma perlu diperhatikan ada jenis pajak yang tidak haram juga. Dan jelas oleh para ulama kita, kalau itu politiknya penguasa guna untuk pembangunan dan semisalnya, sesuatu yang sah diambil oleh penguasa. Tetapi tanpa hak diambil oleh penguasa, maka ini yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ini ada penjelasan perincian oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala. Baik, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku lupa lihat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.